عبده ورسوله لنبي بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, sebelum kita mulai kajian, maka ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insyaallah ini adalah hari terakhir kajian mulia dengan manhaj salaf. Selanjutnya insyaallah kita akan kembali lanjutkan buku ini di hari Rabu malam, setiap Rabu malam maghrib di masjid ini, insyaallah nanti setelah Ramadan. Yang kedua, besok insyaallah akan dilanjutkan mulai dari tanggal 11 sampai 20 oleh Ustaz Abu Yaman. Hari ke-21 sampai dengan selesai, entah 29 atau 30, akan dilanjutkan oleh Ustaz Rafi. Maka saya berharap agar antum semua bisa kembali hadir di masjid ini subuh untuk mengikuti kajian-kajian tersebut. Kemudian yang ketiga, insyaallah mulai dari besok siang tanggal 11 sampai dengan 18 Ramadan, insyaallah saya akan ngisi di Masjid As-Salam Bandara setiap selesai zuhur. Buku yang dibahas adalah buku kecil, judulnya Bimbingan Islam untuk Pemula, mulai dari masalah tauhid secara ringkas, kemudian sholat, puasa, zakat, apalagi banyak masalah-masalah di situ, sampai masalah jenggot dan isbal pun dicantumkan di bagian belakangnya. Kemudian yang keempat, kepada antum semua yang sangat membutuhkan gamis atau koko, meskipun bukan baru, mohon menghubungi saya setelah kajian ini. Ya, dan saya sangat membutuhkan yang butuh. Karena mumpung bulan Ramadan, banyak di ruko atau baju koko atau gamis, bisa baru, bisa ada yang baru, ada juga yang second. Banyak yang tidak terpakai. Siapa tahu antum mau kasih ke keluarga antum, ke orang tua atau saudara yang belum punya baju gamis atau baju koko, ya, agar bisa dikasih. Nanti antum bisa kasih mereka, bilang dikasih ustaz, supaya siapa tahu setelah dikasih mereka mau ikut kajian. Ya. Siapa tahu kan di rumah ada orang tua, saudara yang diajak untuk kajian belum mau. Banyak alasannya, ada yang alasannya belum punya baju, enggak enak kalau di sana kan bajunya tuh yang kami semua, yang cingkrang semua, jenggotan semua, aku kan belum. Sebenarnya alasan aja. Ya, tapi kalau nanti sudah dikasih bajunya kan enggak ada alasan lagi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kemarin kita sebutkan bahwa prinsip manhaj salaf di dalam berdakwah, prinsip yang kedua adalah mereka menjadikan tauhid sebagai jargon utama. Tidak melupakan hal-hal yang lainnya yang juga penting. Misalnya masalah rumah tangga. Bahkan saya katakan sebagian dari kaum muslimin ada yang mendapatkan hidayah lewat kajian rumah tangga. Tetapi itu bukan jargon utama. Jargon utamanya adalah tauhid. Masalah akidah. Pembenahan akidah kepada umat. Dikarenakan karena akidah yang kuat, maka umat akan lebih mudah untuk menerima ajaran Islam. Apapun yang disebutkan dari Allah dan Rasulnya, maka mereka akan kerjakan. Meskipun awalnya mungkin berat, tetapi sedikit demi sedikit ketika tauhid dan akidah yang lurus mulai tertanam, maka mereka akan kerjakan. Misalnya ada orang yang tidak pernah sholat, manakala sudah tertanam di dalam dirinya akidah yang kuat, maka tidak hanya sholat, semua ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, mereka akan bisa mengerjakannya dengan sekuat tenaga mereka. Dan hal-hal yang bukan tauhid bukan jadi jargon utamanya dakwah salaf. Seperti misalnya politik, itu bukan, bahkan jauh sekali dari dakwah salaf. Kalaupun akan berbicara politik, maka hanya orang tertentu saja yang punya kompetensi, tidak semua orang. Masalah sholat itu penting, bahkan sangat penting, tetapi dia diletakkan setelah tauhid. Dikarenakan seseorang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan akidahnya tidak lurus, maka tempat mereka adalah di neraka. Meskipun misalnya rajin mengerjakan tahajud, meskipun mengerjakan tahajud. Kemudian dakwah sedekah, Ya, ini bukan jargon utama, sedekah penting. Tetapi untuk dijadikan jargon dakwah, sehingga kesana kemari, ngisi pengajian, ngisi khutbah, atau mengisi daurah tablik akbar, isinya hanya sekedar masalah sedekah, maka ini bukanlah ciri dari dakwah bermanhaj salaf. Manhaj salaf meletakkan akidah atau tauhid sebagai jargon yang utama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kemarin juga disebutkan bahwa tauhid itu artinya mengesakan Allah. Dan yang sudah kita bahas adalah dua, yaitu mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah kepada hamba dan perbuatan hamba kepada Allah. Mari kita ulang lagi. Kalau mengesakan Allah dalam perbuatan Allah ke hamba, namanya mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyyah. Kalau mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba ke Allah, namanya uluhiyah. Mari beri contoh lagi. Kalau orang menggunakan pawang hujan, maka ini melanggar tauhid, alias syirik. Oh ya, syirik itu menghapuskan seluruh amal. Maaf, syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan sesuatu yang bukan Allah, siapapun dia, apapun dia. Manakala seseorang menyekutukan Allah, maka ada dua model. Bila menyekutukan Allah di dalam peribadatan, maka ini syirik-syirik besar, di mana syirik besar itu membuat pelakunya murtad dari Islam, terhapus seluruh amalnya, seluruhnya. Ada syirik yang satu lagi namanya syirik kecil, di mana seseorang menduakan Allah tetapi tidak sampai menyembah yang selain Allah. Seperti misalnya dia berdakwah bukan betul-betul karena Allah, melainkan karena uang, karena popularitas. Atau dia ingin beramal, bersedekah misalnya, dikarenakan ingin dapatkan pujian orang. Entah disebut dengan riya, entah disebut dengan sum'ah, atau beramal dikarenakan dunia, maka semua ini juga menghapuskan pahala mereka, yaitu pahala ibadahnya itu saja yang diriyai atau disum'ahi atau yang dicari darinya dunia. Nah, saya ulang dengan bahasa yang lain. Saya bertanya, coba untuk menjawab. Syirik tadi jadi berapa? Dua. Maaf, syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Tauhid itu artinya apa? Mengesakan Allah. Syirik tadi jadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar atau besar. Konsekuensinya pelakunya muslim atau murtad? Murtad. Terhapus amalannya sedikit atau semua? Semua. Contohnya meminta kepada yang selain Allah. Misalnya minta di kuburan atau minta di pohon yang dikeramatkan. Ada syirik yang namanya syirik asghar, syirik kecil. Pelakunya murtad atau muslim? Muslim, tapi berdosa. Kemudian yang terhapuskan seluruh amal atau amal yang disyiriki kecil itu aja. Amal yang disyirikin kecil itu aja. Ya, ada yang disebut dengan syirik kecil, ada yang disebut dengan riya, yaitu kepengen orang melihat supaya dipuji. Contohnya misalnya bersedekah, kemudian minta agar namanya dipajang supaya orang bisa baca. Minta ditaruh paling atas, kasih stabilo. Kalau perlu hurufnya kapital semua, cetak tebal. Nah, ini supaya orang lihat, supaya orang nguji. Ada yang namanya sum'ah, yaitu kepengen orang dengar supaya orang memuji. Misalnya menyumbang, terus kepengen sumbangannya itu diumumkan di Jumatan atau di salat tarawih. Kan kadang-kadang di sebagian masjid salat tarawih kan ada pengumuman tuh. Terus disebutkanlah namanya. Kita mendapatkan sumbangan dari Pak Fulan sebesar 50 juta. Barakallah. Terus dia di masjid itu mumpung dia hadir, oh, alhamdulillah akhirnya diumumkan juga. Ya. Semua orang melihat ke arah dia. Masya Allah. 50 juta. Iyalah. Nah, balik lagi. Itu kalau syirik, syirik kecil. Lawannya tauhid adalah syirik. Saya bertanya untuk menjawab. Berarti kalau seandainya ada orang mempercayai bahwa ada orang yang bisa menurunkan atau mengatur hujan, maka yang disebut dengan pawang hujan, Berarti ini syirik dalam hal apa? Rububiyah. Karena rububiyah itu apa? Dari Allah ke hamba. Contoh yang lain kemarin disebutkan pakai susuk. Dikarenakan memakai susuk itu, itu bentuk percaya bahwa ada yang selain Allah yang bisa memberikan jodoh. Dan ini syirik rububiyah. Kemudian menggunakan penglaris. Jualan pakai penglaris. Pakai jampa-jampi atau jimat-jimat. Ya. Maka ini termasuk syirik di dalam rububiyah. Karena itu sama dengan mempercayai bahwa ada yang selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Menggunakan jimat. Itu sama dengan meyakini ada yang selain Allah yang bisa memberikan penyelamat. Ini syirik rububiyah. Contoh yang lain kemarin pakai ilmu kebal. Karena itu meyakini bahwa ada yang selain Allah yang bisa memberikan kepada dia manfaat atau mudarat. Ilmu kebal itu menahan dirinya dari sesuatu yang sifatnya mudarat, yang harusnya dia minta hanya kepada Allah, tetapi dia minta kepada jin. Karena tidak ada yang namanya ilmu kebal kecuali dari jin. Apakah Nabi SAW kebal? Ya. Nabi kebal bacok atau tidak? Ya. Siapa yang tahu saya beri hadiah baju koko. Sebutkan dalil Nabi SAW tidak kebal. Ya. Saat perang, Nabi SAW di bagian wajah baju besi beliau terkena panah. Memecahkan sebagian dari bagian pipi atau bagian wajah baju besinya, lalu baju besinya menghantam bagian pipinya sehingga rontok sebagian gigi beliau. Itu menunjukkan Nabi saja enggak kebal bacok atau enggak kebal senjata orang. Lalu ada orang di zaman ini mengatakan maka ini adalah orang yang pasti tolong menolong dengan jin, dengan setan. Kemudian mempercayai angka 13, ya, kecuali apa? Gaji. Ya. Mempercayai bahwa kalau ada angka 13 bisa sial, maka di komplek rumahnya enggak ada angka 13, yang ada nomor 14A, 14B, setelah 12. Ya. Setelah angka 12 langsung 14A, 14B. Bikin gedung, liftnya enggak pakai angka 13. Tidak disebut ada lantai 13. Yang ada hanyalah lantai 12 langsung ke 14. Meskipun kalau di luar kita hitung tetap saja angka 13. Padahal yang bangun itu insinyur S2, S3 biasanya. Ya itu tidak. Bangun gedung tinggi-tinggi kamu mungkin cuma S1. Ya, pasti mandor-mandornya itu orang-orang yang hebat-hebat. Tapi kok bisanya mereka tuh bisa ngitung tapi enggak ngerti angka 13. Kecuali tadi gaji 13. Itulah satu-satunya di dunia yang tidak sial. Ya. Kemudian yang terakhir, tapi kemarin enggak ada. Saya lupa kasih contoh. Yaitu menggunakan atau membaca zodiak. Zodiak Sagittarius, Cancer, Aries dan segala semua yang 12 itu. Yang dulu musuhnya Sensei ya waktu kita kecil. Nah, karena Satria Emas ya. Iya kah? Kalau enggak tahu berarti kita enggak seumuran. Musuhnya Sensei itu, yang 12 itu. Itu kalau di zodiak Yunani kuno itu adalah isinya ramalan asmara, rezeki dan lain-lain. Sekedar membacanya haram. Sekedar membaca. Dikarenakan kita membaca hasil perdukunan. Kalau meyakininya asmara, setahun lagi kau akan cerai. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Itu percaya berarti. Maka orang yang seperti ini bisa jadi masuk dalam syirik besar, bisa jadi. Ya, kecuali dia diberitahu lalu dia enggak boleh lo baca itu. Oh ya kah? Oh enggak boleh ya. Iya. Maka dia ganti bacaannya. Karena bisa jadi orang kebiasaannya baca itu karena kebodohan. Ya toh enggak? Kan biasanya yang baca itu siapa? Cewek-cewek. Ya kan? Cewek-cewek di SMA saya dulu kalau dapat majalah cewek gitu, yang pertama kali dicari apa? Zodiak gitu. Itu duluan. Bahkan ada yang lewat mampir di penjual pengecer majalah. Om, bolehkah pinjam sebentar mau baca zodiak tok. Jadi cuma mampir buat baca zodiak, habis selesai ditaruhnya kembali. Kata abang-abang majalahnya, "Oh, kamu ini bikin lecek majalah saya cuma baca zodiak tok. Enggak beli lagi." Maka yang seperti ini termasuk perbuatan syirik. Apalagi kalau mempercayainya, dikarenakan itu meyakini ada yang bisa mendatangkan jodoh, rezeki, kemudian cerai atau tidak, langgeng atau tidak rumah tangganya, dia percaya dari para peramal. Termasuk diantaranya sekarang yang hukumnya haram adalah mengikuti atau sekedar nonton acara yang disebut dengan cara karma. Ya. Maka ini hukumnya haram. Dikarenakan di situ ada orang yang bisa, yang meyakini dirinya atau diyakini oleh sebagian pemirsanya bahwa dia adalah orang yang bisa menerawang sesuatu yang sifatnya ghaib. Entah masa depan, entah yang terjadi sekarang, entah setan yang berada di sekitarnya. Maka nonton acara seperti ini bisa membuat Anda jadi musyrik. Nonton acara seperti ini bisa bikin Anda jadi seorang musyrik, apalagi kalau ikut acaranya meskipun cuma juga jadi hostnya. Kemudian ada yang namanya tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam hal yang sifatnya ibadah dari hamba kepada Allah. Ya. Maka kalau ada orang yang melanggar tauhid ini, berarti dia musyrik dalam uluhiyah. Dan kebanyakan manusia di zaman kita musyriknya dalam masalah uluhiyah. Misal, ada orang berdoa di kuburan, maka dia berbuat syirik. Ada orang minta-minta rezeki di kubur yang dikeramatkan, di pohon yang dikeramatkan, atau datang kepada Mbah Dukun meminta-minta sesuatu, maka ini termasuk perbuatan syirik. Tapi ada datang ke dukun tapi enggak syirik. Ada yang tahu? Dukun beranak. Karena orang di Indonesia menamakannya dukun beranak. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah ya nenek-nenek yang bisa bantu melahirkan di kampung, sebenarnya begitu. Dia enggak dukun sih. Dia cuma bisa membantu melahirkan. Cuman orang bilang dia dukun beranak. Sama ada juga ramalan yang tidak syirik. Ramalan apa? Ramalan cuaca. Ya. Dan keliru apabila ada orang mengatakan ini. Sebagian dai di YouTube saya pernah lihat, dai itu mengatakan setiap ramalan pasti syirik. Enggak juga. Setiap ramalan pasti syirik. Enggak, itu salah. Yang benar adalah setiap ramalan yang sifatnya ke hal-hal yang hanya Allah yang mengetahuinya, yang sifatnya ghaib, hanya Allah yang mengetahuinya tanpa ada sebuah ilmu yang di dunia ini yang bisa membantu untuk memprediksinya, maka itu syirik. Tapi bila ada ramalan yang dibantu dengan sebuah ilmu yang ilmu itu memang diakui di dunia dan bisa dibuktikan dengan mayoritasnya, maka ini bukanlah termasuk syirik. Seperti misalnya ramalan cuaca, orang bisa memprediksinya dikarenakan ada ilmu secara khusus, ilmu astronomi. Dipelajari, ada perhitungan, ada debit, ada macam-macam. Saya enggak tahu pasti apa saja perangkat ilmunya. Orang bisa memprediksi, oh besok hujan, oh besok panas. Karena ada ilmu dunia yang diakui bisa membantu untuk memprediksinya. Contoh yang lain misalnya memprediksi seseorang sifatnya seperti apa dengan menggunakan ilmu psikologi. Memprediksi, oh orang ini cocoknya bukan jadi manajer. Dikarenakan kami prediksi dia dari tes psikotesnya, dia tidak memiliki leadership. Ya, ketika kami buat dia group discussion dengan teman-temannya, dia tidak mampu untuk membuat sebuah menjadi trendsetter. Berarti dia bukan tipikal leader. Dia tipikal follower. Misalnya begitu. Ada ilmu yang dipelajari dan mereka tidak mengaku. Ke kuburnya wali, kemudian menyembelih hewan supaya pembangunan gedungnya dilancarkan, menyembelih ayam supaya kalau nanti mamanya diantar ke kubur nanti arwahnya tidak kembali. Kemudian ada acara jalan kolong di kolongnya apa nih, tandu mayat. supaya tidak diganggu setan, ya, dan lain-lain, itu termasuk perbuatan syirik. Sekarang kita masuk di dalam masalah tauhid asma wa sifat. Terus terang, ini termasuk di antara masalah yang agak berat bagi pemula. Ya, saya katakan berat bagi pemula. Makanya di dalam buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, penjelasan tiga landasan utama yang saya terjemahkan dari Syekh Fauzan yang saya ajarkan di Istiqlal, kalau antum perhatikan, maka di dalamnya tidak ada masalah asma wa sifat. Kenapa? Karena memang sengaja saya hilangkan dengan tujuan agar tidak membuat bingung bagi orang yang pertama kali belajar usul ats-tsalatsah. Karena tauhid asma wa sifat, dia memiliki kaidah-kaidah yang tidak semua orang mampu untuk mempelajarinya, apalagi kalau membaca sendiri. Kalau membaca sendiri, saya yakin susah. Tetapi bila dipandu dengan penjelasan yang ringkas, ringan, insyaallah bisa dipahami. Hanya saja memang masalah asma wa sifat bukan masalah yang mudah bagi para pemula. Tapi mari kita baca halaman 272 atau 266. Berkata penulis, tauhid yang ketiga, tauhid al-asma' wa sifat, yaitu mengimani sifat-sifat Allah yang mulia dan nama-namanya yang indah menurut cara yang sesuai dengan keagungannya tanpa tahrif, yaitu merubah maknanya, takyif menggambarkan sifatnya, ta'wil menyelewengkan makna sifat dari makna sebenarnya, ta'til menolak sifat-sifatnya, dan tafwid menyerahkan makna dari suatu sifat Allah kepadanya. Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Coba mari ucapkan bersama. Tauhid asma wa sifat. Artinya mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita meyakini bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, setiap nama mencerminkan sifat. Setiap nama mencerminkan sifat. Bila Allah mengatakan dirinya bernama Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, maka itu mencerminkan sifat. Dan tidak ada yang seperti ini dimiliki oleh makhluk. Coba bayangkan, sebagian preman namanya Muhammad, betul? Padahal Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Tapi perbuatannya, sifatnya tidak terpuji. Maka kita katakan, kalau makhluk, nama belum tentu sifat. Berbeda dengan Allah, setiap nama adalah cerminan sifat. Kita yakini mentauhidkan Allah di dalam asma sifat dengan meyakini bahwa nama-nama dan sifat Allah ini tidaklah sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. Bahkan sebagian nama Allah haram dipakai makhluk. Sebagian nama Allah tidak boleh dipakai oleh makhluk. Misalnya Allah. Namanya Allah adalah siapa namanya Allah? Allah. Terus ada manusia namanya Allah. Maka ini nama yang hukumnya haram dipakai. Siapa namanya? Allah. Bohong namanya. Ya. Maka orang ini wajib ganti nama. Contoh yang lain yang tidak boleh dipakai oleh makhluk adalah Khalik, sang pencipta. Dinamakan dia Pak Khalik, maka hukumnya haram. Bila terlanjur, maka namanya harus ditambah dengan Abdu, menjadi Abdul Khalik, hambanya sang pencipta. Contoh yang lain, Rahman. Rahman itu artinya yang pengasih. Yang artinya pengasih, yang kasihnya sangat luas, sampai-sampai orang kafir saja diberi rezeki juga. Orang kafir diberi makan enggak oleh Allah? Iya. Maka ini kasih sayang yang sangat luas, dan itu tidak mungkin dimiliki makhluk. Maka memiliki nama Rahman hukumnya haram. Bila terlanjur, maka harus diberi kata Abdu, menjadinya Abdurrahman. Contoh nama yang boleh dipakai oleh seorang hamba adalah Latif. nama Allah Latif yang lemah lembut, maka ini boleh. Kemudian Rahim, si fulan namanya Rahim, itu boleh, dikarenakan Rahim itu adalah kasih sayang yang sifatnya terbatas, diberikan kepada makhluk, boleh. Kemudian tauhid asma wa sifat juga mengimani bahwa sifat-sifat Allah yang mulia itu harus diyakini dengan keagungannya tanpa hal-hal yang berikut ini. Ada di halaman 267 paling atas atau 272 paling atas. Coba sama-sama sebutkan. Buat yang punya bolpen, bolpennya sambil nulis angkanya di situ. Saya ulang ya, saya baca ya. Yaitu mengimani sifat Allah yang mulia dan nama-namanya yang indah menurut cara yang sesuai dengan keagungannya tanpa satu. Kasih angka di situ. Coba sebut sama-sama. Tahrif. Yang kedua, takyif. Kasih angka. Ketiga, ta'wil. Pakai hamzah, ta'wil. Bukan ta'wil ya. Keempat, ta'til. Nah, kalau yang keempat ini pakai ain. Ta'til. Dan yang kelima, tafwid. Pakai dhad belakangnya, tafwid. Coba sama-sama, tahrif. Pakai ha, tahrif. Takyif. Pakai kaf, takyif. Bukan pakai qaf ya. Ta'wil. Pakai hamzah, ta'wil. Kemudian ta'til pakai ain, ta'til. Pakai ta, ta'til. Yang kelima pakai dhad, tafwid. Apa itu tahrif? Tahrif itu artinya merubah makna, menyelewengkan makna. Misal Allah itu memiliki wajah. Allah memiliki wajah. Maka tidak boleh merubah maknanya, misalnya wajah diganti menjadi cahaya, atau mengganti wajah Allah diubah menjadi rahmat. Pokoknya kalau Allah bilang Allah punya wajah, ya udah Allah punya wajah. Apa itu takyif? Takyif itu artinya menggambarkannya, membagaimanakannya. Misal Allah punya wajah, maka tidak boleh digambarkan. Misalnya Allah itu punya matanya dua, ada hidung, lubangnya dua. Seperti kita. Itu tidak boleh. Pokoknya Allah punya wajah. Soal bentuknya bagaimana, saya enggak tahu, yang penting saya beriman. Ketiga, tidak boleh ta'wil. Yaitu disampingkan maknanya dari sifat yang sebenarnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ta'wil ya tahrif. Oh maaf, tahrif itu di situ apa katanya? Merubah maknanya. Coba disempurnakan. Tahrif itu merubah maknanya dengan mengganti hurufnya. Dengan mengganti hurufnya. Makanya ada kata tahrif berasal dari kata harfun, huruf. Yang artinya mengganti hurufnya. Tapi ini hurufnya huruf hijaiyah atau huruf Latin? Hah? Tidak mungkin huruf Latin, huruf hijaiyah. Misalnya dari kata istawa menjadi istaula. Allah beristiwa, Allah bersemayam di atas ars, supaya enggak jadi bersemayam diganti jadi istaula, berkuasa. Ini merubah maknanya dengan cara mengganti hurufnya atau nambah-nambahin hurufnya. Dari istawa jadi istaula. Bisa dipahami? Adapun yang keempat yaitu yang ketiga yaitu ta'wil, artinya sekedar menyelewengkan maknanya. yang tadi misalnya wajah diganti jadi kekuasaan. Yang keempat adalah ta'til. Ta'til itu malah menolak sifatnya itu, mengatakan enggak, Allah enggak punya wajah, saya enggak meyakini Allah punya wajah. Ta'til itu artinya menolaknya. Ada yang kelima, tafwid, yaitu sekedar mengatakan saya yakin ada istiwa, tapi apa istiwa itu enggak tahu saya, hanya Allah yang tahu maknanya. Enggak, istawa atau beristiwa bersama itu ada maknanya, yaitu Allah berada di atas, tinggi di atas, itu artinya bersemayam. Jangan bilang saya enggak tahu maknanya. Susah enggak? Susah kan? Karena memang ini, makanya saya bilang saya enggak pernah meletakkan pelajaran asma wa sifat di kajian pemula. Yang saya letakkan di pemula pasti rububiyah dengan uluhiyah. Asma wa sifat biasanya saya taruh agak belakang. Mungkin teman-teman yang pernah ikut kajian saya Al-Firqatul Najiyah dulu di Namirah masih ingat saya letakkan pertama kali di minggu-minggu awal adalah masalah rububiyah asma wa rububiyah uluhiyah. Asma wa sifatnya saya taruh agak jauh-jauh. Kenapa? Karena memang masalah ini bukan masalah yang mudah. Mari kita ulang sekali lagi. Kalau perlu dua kali lagi sampai antum bilang paham. Ya. Mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya artinya meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang mulia sesuai dengan keagungannya yang tidak boleh ditahrif, enggak boleh ditakyif, enggak boleh ditakwil, tidak boleh ditaktil, dan tidak boleh ditafwid. Bagaimana bentuknya? Contohnya antum lihat buku antum, jangan lihat saya. Karya ini saya enggak suruh antum lihat saya, lihat tulisannya di situ tadi, nomor 1 sampai 5 tadi. Saya contohkan Allah punya wajah. Allah punya wajah tidak boleh ditahrif. Misalnya wajah diganti jadi wijah misalnya gitu. Diubah hurufnya supaya berubah maknanya. Enggak boleh ditakyif. Misalnya bilang Allah itu mukanya kayak kita. Enggak boleh ditakwil. Misalnya mengatakan bukan wajah tapi kekuasaan. Enggak boleh ditaktil. Seperti misalnya saya enggak yakin Allah punya wajah. Enggak boleh ditafwid. Misalnya dengan mengatakan saya yakin Allah punya wajah tapi apa itu wajah saya enggak tahu. Saya enggak meyakini, saya meyakini sekedar kata wajah tapi soal maknanya kembali ke Allah, apa itu wajah. Padahal kita semua tahu wajah itu apa? Ya wajah. Enggak perlu didefinisikan juga sudah tahu apa itu wajah, ya Tuhan. Saya ganti. Kita ganti menjadi Allah punya tangan, oke? Sekali lagi, lihat baca di situ. Allah punya tangan. Enggak boleh tahrif. Misalnya yadun, kata yadun tangan diubah menjadi misalnya badun, anggaplah begitu. Ganti hurufnya supaya berubah maknanya. Enggak boleh ditakyif. Misalnya mengatakan Allah itu punya tangan dan tangannya itu ada jarinya 5 seperti kita. Enggak boleh ditaktil dengan mengatakan enggak bukan tangan tapi kekuasaan. Enggak boleh ditaktil. Misalnya mengatakan saya enggak yakin Allah punya tangan. Enggak boleh ditafwid. Yaitu dengan mengatakan saya tahu Allah ada tangan tapi apa makna tangan kembali ke Allah saja. Padahal kita tahu yang namanya tangan ya tangan. Sudah paham? Sekali lagi saya ganti menjadi bersemayam. Kita yakin bahwa Allah bersemayam. Apa itu bersemayam? Kita meyakini Allah bersemayam dan gak boleh ditahrif. Misalnya bersemayam istawa diganti jadi istaula. Tambah-tambahin hurufnya supaya berubah maknanya menjadi kekuasaan. Enggak boleh ditakif. Apa itu istawa bersemayam? Apa itu bersemayam? Begini loh, bersemayam itu kakinya yang dongkat satu, yang satu lagi selonjor. Itu namanya mentakif. Tidak boleh ditakwil. Misalnya bersemayam itu bukan bersemayam, tapi artinya menurunkan rahmat. Diganti maknanya. Tidak boleh ditaktil, ditolak. Misalnya mengatakan saya enggak yakin Allah itu bersemayam. Tidak boleh mengatakan, tidak boleh mentakwid dengan mengatakan saya tahu Allah bersemayam, tapi semayam itu apa? Enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Padahal kita tahu bahwa bersemayam itu tinggi di atas. Masih belum paham juga? Kalau belum paham juga, ya sudah. Soalnya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau antum belum paham ya, semoga paham. Paham ini? Nah, sekarang saya tes antum. Gantian. Allah punya mata. Tidak boleh ditahrif, berarti apa? Ganti hurufnya. Misalnya ainun diganti menjadi misalnya abnun, misalnya gitu. Supaya enggak jadi ini mata. Mata itu bahasa Arab ya, Pak? Ain. Diganti misalnya jadi misalnya ain. Ainnya diganti, ganti hamzah supaya berubah bukan menjadi ain, ain, ainun, tetapi menjadi aina misalnya. Tidak boleh ditakif. Apa itu artinya? Enggak boleh menggambarkan matanya. Gini loh matanya itu, ada hitamnya, ada putihnya. Enggak boleh ditakwil. Artinya apa? Diubah maknanya. Caranya? Misalnya bilang bukan mata, tetapi sekedar pandangan, sekedar cahaya. Enggak boleh ditaktil. Apa itu? Enggak boleh ditolak. Mengatakan apa? Bahwa Allah enggak punya mata. Terus enggak boleh ditafwid. Artinya apa? Bilang saya yakin ada mata, tapi apa itu mata? Hanya Allah yang tahu apa itu mata. Padahal kita tahu mata ya mata. Paham ini? Sekali lagi, terakhir sudah ini. Habis itu enggak lagi. Kapok sudah saya. Bahwa Allah itu turun dari langit dunia, turun dari apa namanya? Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Sekarang Allah turun, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditahrif. Diapakan itu? Diubah hurufnya. Misalnya turun itu bahasa Arabnya apa? Nuzul atau nazala, diganti menjadi nazara. Diganti hurufnya, nazala menjadi nazara. Dari turun jadi melihat. Kan itu namanya tahrif. Enggak boleh ditakif. Apa itu takif? Bagaimana bentuk turunnya? Misalnya Allah itu pakai tangga. Allah itu turun pakai tangga. Allah itu turun lompat. Atau bahkan mengatakan, tahukah Allah itu di langit itu ada lift. Jadi Allah naik lift. Lantai 1, 2, 3, 4 sampai langit ketujuh. Jadi ada 7 lift. Nah, tidak boleh ditakwil. Artinya apa? Diselengkingkan maknanya. Dari turun diganti jadi apa? Jadi turun, yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya. Tidak boleh ditaktil. Apa itu taktil? Menolak sifatnya dengan mengatakan Allah itu enggak turun. Mana ada Allah turun? Padahal Nabi yang bilang Allah turun setiap sepertiga malam yang terakhir. Apa anda enggak percaya Nabi? Nabi yang bilang kok. Terus yang terakhir, tidak boleh ditafwid. Apa itu tafwid? Apa? Maknanya dikembalikan ke Allah. Misalnya mengatakan saya tahu Allah turun, tapi apa definisi turun? Hanya Allah yang tahu. Padahal kita tahu yang namanya turunnya turun dari sesuatu yang dari atas terus ke bawah. Enggak ada turun dari bawah ke atas. Turun itu pasti dari atas ke bawah. Paham ini? Semoga Allah menambahkan kepada antum semua ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan yang seperti ini semoga bisa dipahami. Meskipun siapa tahu inilah hari pertama antum ikut kajian salaf. Susah juga ya kajian itu. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, memang belajar itu gak mesti langsung dong. Sebagus apapun cara ustadznya ngajar, gak mesti semuanya langsung dong, langsung paham. Seperti kita dulu awal-awal kan belajar bahasa Inggris, belajar matematika, itu kan pertamanya agak pusing-pusing kan. Ya, apa ada yang aku benci betul sama matematika? Kenapa sih? Kali-kalian itu loh susah. Padahal belakang-belakang akhirnya bisa juga, ya kan? Nah, bahasa Inggris itu memuakkan. Bahasa Arab aja coba. Coba gak usah bahasa Inggris, bahasa Arab aja lah. Lebih gak bisa lagi. Nah. Mari kita baca lanjutannya. Seorang muslim wajib mengimani bahwa hukum adalah milik Allah semata. Selain dia tidak memiliki hak membuat syariat dan peranan dalam membatalkan hukum Allah Ta'ala. Maka yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini permasalahan penting. Karena hukum hanya milik Allah semata, maka tidak ada yang bisa mengganti hukum Allah. Kalau Allah halalkan maka halal, bila Allah haramkan maka haram. Catatan di situ harus ada di situ. Kalau enggak nanti antum bisa salah tangkap. Bikin di sampingnya. Yang halal apalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Seperti bila ditetapkan, seperti bila ditetapkan hukumnya oleh ulil amri yang Allah beri, yang Allah beri legitimasi untuk menetapkannya. Bila Allah menetapkan sesuatu itu halal, maka halal. Bila haram, maka haram. Kecuali dengan dalil. Misalnya, bila ada sebuah hukum yang hukum asalnya, aslinya dari Allah dan Rasulnya adalah halal, kemudian oleh ulil amri ditetapkan untuk menjadi sesuatu yang terlarang, di mana Allah memberikan legitimasi untuk ulil amri menetapkan hukumnya. Contoh, pakai sabuk pengaman. Itu di dalam hukum Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang sifatnya hanya mubah, tetapi ditetapkan ulil amri sebagai sesuatu yang wajib. Maka hukumnya berubah menjadi apa? Wajib, dikarenakan ada dalil yang mendukung legitimasi kepada ulil amri untuk mewajibkannya. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, apa hukumnya makan bukan kepiting soka, telur penyu apa puyuh ya? Penyu. Oh, kalau puyuh kan enggak ada. Enggak banyak kalau puyuh. Telur penyu. Ditetapkan tidak boleh makan telur penyu untuk menjaga kelestarian. Menurut Allah dan Rasulnya, hukum telur penyu halal. Tetapi Allah memberikan legitimasi kepada ulil amri untuk menetapkan apa yang menurut mereka maslahat bagi rakyatnya. Ketika akhirnya ditetapkan larangan makan telur penyu, maka jadilah dia sesuatu yang haram. Paham atau tidak? Tinggal nanti perkelahian kita dengan sebagian orang yang memiliki benih-benih pemahaman khawaris dalam pemikiran mereka. Mereka bilang, ulil amri yang mana dulu? Ulil amri yang bersyariat Islam? Iya. Kalau ulil amri yang tidak bersyariat Islam? Enggak. Ini syubhat besar yang enggak semua orang bisa jawab. Hatta sebagian ustaz ada yang gak bisa jawab. Ustaz, ulil amri yang mana dulu? Ulil amri yang bersyariat Islam itu yang kita wajib taati. Ulil amri yang tidak bersyariat Islam itu namanya bukan ulil amri. Kata sebagian orang yang punya pemikiran khawarij. Dan saya pernah berdebat dengan sebagian ustaz-ustaz yang S2, S3 akidah malah. Saya katakan, antum S2, S3. Tetapi lucunya antum tidak menyadari pemikiran khawarij. Mungkin dikarenakan pemikiran itu pemikiran harokah, makanya basicnya jadi begitu. Bila antum merujuk kepada para ulama, tidak demikian. Enggak. Misal, sabda Nabi SAW yang menyebutkan, ya, ketika ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa yang seperti itu? Maksudnya yang zalim, yang badannya badan manusia, hatinya hati setan. Bolehkah kami berontak? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, apa namanya? Isma'u wa jazakallahu khairan. Tapi hadisnya bukan yang itu. Nabi SAW ditanyakan, Nabi SAW mengatakan, isma'u wa ati'u wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Dengarlah dan taatlah kepada para penguasa meskipun mereka adalah dari kalangan budak Habasyah. Guru saya Syekh Dr. Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili, pengajar Masjid Nabawi mengatakan di dalam bukunya Al-Ihkam yang saya kemarin ceritakan sudah saya selesai terjemahkan. Beliau sebutkan ada kata-kata fa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang menjadi penguasa kalian adalah dari kalangan budak Habasyah. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari ulil amri yang wajib untuk ditaati, mereka sebenarnya tidak qualified untuk menjadi seorang ulil amri. Buktinya yang seharusnya menjadi seorang penguasa itu adalah Quraisy, bukan Habasyah. Harusnya orang merdeka dan bukan budak. Tapi bila ternyata dia tidak, meskipun dia tidak lolos kualifikasi, yang harusnya merdeka malah budak, yang harusnya Quraisy malah menjadi orang Habasyah, non Quraisy, jadi seorang apa namanya? Penguasa. Maka meskipun tidak qualified, ketika mereka jadi penguasa, maka mereka harus ditaati. Bahkan ini disebutkan oleh para ulama kita. Misalnya dalam kasus-kasus ada ulil amri yang harus ditaati, kemudian dia dikudeta oleh orang yang ternyata lebih kuat darinya. Padahal harusnya memberontak itu hukumnya apa? Haram. Tapi anggaplah terjadi. Ada seorang yang memiliki pasukan dikudeta, lalu naiklah dia sebagai penguasa. Penguasa yang ada sekarang digulingkannya. Maka ketaatan kepada orang yang memberontak tadi hukumnya berubah menjadi wajib. Ya. Sebagian orang-orang S2, S3 dalam bidang akidah, saya heran dengan pemikiran mereka. Apakah belum sampai ilmu kepada mereka? Ketika antum pernah mendengar ada presiden Mesir namanya Mursi naik dengan jalur demokrasi, yang juga sebenarnya tidak qualified karena jalur pemilihannya bukan musyawarah, tetapi dengan pemilihan umum, demokrasi. Setelah dia naik, kemudian langsung digulingkan oleh Assisi yang jadi presidennya sekarang. Pertanyaan saya, sebenarnya pemberontakan dalam Islam hukumnya apa? Haram. Perbuatan Assisi kepada Mursi hukumnya haram. Tapi apa kata para ulama? Setelah ternyata Mursi digulingkan Assisi dan terbukti bahwa dia lebih kuat, naiklah ini melalui jalur kudeta, maka dia jadi orang yang wajib untuk ditaati sebagai ulil amri. Makanya para ulama di Masjid Nawawi ketika itu memberikan seruan, pulanglah kalian, tinggalkan Maidan Tahrir itu, tempat orang Mesir berkumpul untuk demo itu. Tinggalkan, dia sudah berkuasa, maka wajib kalian untuk mentaatinya. Ya, kok jadi kesana kita ya? Ya. Insya Allah ini akan lebih jelas lagi bila nanti kita sudah terbit buku saya yang saya terjemahkan, maaf, buku terjemahan Al-Ihkam. Bila sudah terbit maka nanti akan lebih jelas lagi ya. Perbuatan atau jawaban bagi syubhat sebagian orang yang mengatakan ketaatan itu baru berlaku apabila ulil amrinya bersyariat Islam. Kalau tidak maka tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka hukum Allah adalah halal kecuali Allah memberikan legitimasi untuk mengubahnya seperti pada ulil amri. Perhatikan sekali lagi yang terakhir. Tetapi ketetapan ulil amri, lihat-lihat, bila Allah dan Rasulnya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, maka hukum asalnya haram dan halal kecuali Allah memberikan legitimasi kepada penguasa untuk mengubah hukumnya, menetapkan hukumnya yang dengan cara melihat kemaslahatan rakyatnya. Tetapi bila ada sebuah kehalalan atau keharaman yang tak mungkin diganti, Allah tidak berikan legitimasi, maka dia tetap halal, dia tetap haram meskipun diganti oleh ulil amri. Contoh. Kalau tadi kan diberi legitimasi dengan dalil. Contoh yang tidak diberikan legitimasi. Misalnya ada laki-laki dan perempuan. Mereka berzina. Mereka apa? Berzina. Terus melahirkan anak perempuan. Pertanyaan saya, Allah dan Rasulnya menetapkan nasab ini nanti kepada ibunya atau bapak yang menzinai ibunya? Ke ibunya. Saya tanya lagi, apakah boleh anak perempuan ini nanti ketika dia dewasa dinikahkan oleh bapak biologisnya itu? Jawabannya enggak boleh. Tapi kedua suami istri ini mengelabui data. Mereka cari pengacara, dibuatlah muncul sebuah akta kelahiran atas nama anak itu dengan nasab ke bapak biologisnya. Kemudian oleh ulil amri ditetapkan, ulil amrinya adalah penghulu, diutus lewat penghulu, dinikahkanlah anak perempuan ini ke seorang laki-laki dengan perwalian bapak biologis. Paham ini? Lalu ulil amrinya alias penghulunya mengatakan begini, saya nikahkan kau dengan Fulana binti Fulan, dengan bapak biologisnya ya. Fulana anggaplah Ani dengan binti Tony. Tony itu bapak yang menzinai si mamanya itu. Ani binti Tony dengan mas kawin 2 buah HP dibayar kredit. Saya terima nikahnya Anti binti Tony dengan mas kawin berupa 2 buah handphone dibayar kredit. Sah? Sah. Alhamdulillah barakallah, gitu kan? Yang ngomong sah siapa tadi? Saksi. Ulil amri. Ya tidak. Ulil amri yang bilang sah. Sah. Dia tetapkan sah. Tetapi menurut Allah dan Rasulnya itu tak sah. Paham ini? Maka keabsahan, kehalalan, keharaman yang seperti ini tidak bisa dilegitimasi meskipun yang menetapkan sahnya adalah ulil amri. Maka di akhirat nanti mereka berdua tetap diazab. Ya, dikarenakan mereka telah mengelabui data, terus mensamarkan nasab dan menikahkan orang kepada yang bukan wali sahnya. Nanti di hari kiamat Allah akan beri perhitungan kepada mereka. Gak ada ceritanya nanti suami istri mengatakan, tapi penghulunya bilang sah. Gak ada, kata Allah, gak ada. Kau kan bapak zina. Kalau bapak zina gak bisa menikahkan anak biologisnya, tapi penghulunya bilang sah. Gak ada cerita seperti itu. Dikarenakan halal haram ini tidak bisa dilegitimasi oleh ulil amri. Yang bisa contoh-contoh kasus yang seperti tadi. Bisa dipahami kan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya ringkas ya. Kita harus mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Tidak boleh minta hujan ke pawang hujan. Tidak boleh datang ke dukun. Haram hukumnya pakai penglaris buat dagang, pakai jimat, ilmu kebal. Tidak boleh percaya angka 13 angka sial. Antum kalau mau nikah pas tanggal 13 nikah aja, jangan takut. Enggak ada itu primbon dalam Islam. Ngitung-ngitung tanggal, janganlah nanti kalau kamu nikah tanggal ini nanti kamu bisa cerai. Jangan dipercaya seperti itu. Itu syirik. Itu keyakinan-keyakinan berbasis musyrik. Nikahlah dan semua tanggal, semua itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la tasabbut dahara fa innid dahar. Jangan celah masa, jangan celah tanggal, jangan celah hari, dikarenakan aku yang ciptakan itu tanggal dan hari. Kalau antum ketemu zodiak, lewati, jangan dibaca, kalau perlu dirobek, dibakar. Ya. Jangan nonton acara karma, dikarenakan itu acara-acara berbau syirik. Tidak boleh minta ke kuburan, karena itu syirik. Mintalah hanya kepada Allah. Jangan sholat di kuburan, sholatlah kepada Allah di masjid. Jangan datang-datang ke dukun, minta-minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah, karena dukun itu juga makhluk. Bila kita mendengar ada sifat Allah, tangan, muka, mata, kaki, turun, semayam, dan lain-lain, maka yakinilah, jangan dirubah maknanya, jangan dibagaimanakan bentuknya, jangan diselewengkan maknanya, jangan ditolak, dan jangan mengatakan, saya cuma beriman, tapi apa itu saya enggak tahu juga. Saya serahkan kepada Allah. Allah bila menetapkan halal, maka halal. Begitu juga misalnya Allah dan Rasulnya menetapkan haram, maka haram. Dan tidak bisa berubah hukumnya kecuali dengan orang yang Allah legitimasi untuk mengubah hukumnya, seperti ulil amri pada masalah-masalah khusus. Adapun pada sifatnya yang tidak mungkin diubah oleh Allah oleh manusia, maka hukumnya tetap berada di sisi Allah dan perhitungannya dengan Allah nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Selama 10 hari kita mengkaji buku mulia dengan mana salaf, dan kita akan kembali lanjutkan kajian ini insyaallah dengan izin Allah setelah bulan Ramadan, setiap hari Rabu di Masjid An-Nasa'i. Jangan lupa antum ikut kajian dengan Ustaz Abu Yaman dan Ustaz Rafi sampai hari-hari terakhir, dalam rangka untuk mengisi hari-hari Ramadan antum dengan ilmu, dengan amal yang saleh. Kemudian dan jangan lupa untuk yang butuh baju koko atau baju gamis, kalau seandainya antum butuh, atau ada orang tua antum atau saudara antum butuh dikarenakan belum punya misalnya, please datang ke saya karena ana sangat butuh antum untuk dapatkan pahala. Kemarin ada yang dapat dua koko tapi saya lupa siapa ya, Bapak ya, Pak sama Irfan. Irfan pengganti bukunya. Ya. Nanti setelah ini datang ke mobil, ya, insyaallah. Bolehkah pinjam modal di bank syariah? Tidak boleh. Karena di Indonesia ini gak ada bank yang lolos dari riba. Kecuali katanya misalnya ini betul-betul murni murad mudharabah. Ini betul-betul murni murabah. Kalau bank syariahnya mengklaim demikian, maka tunjukkan dulu surat perjanjiannya, SP3 kalau enggak salah namanya. Keluarkan dulu baru saya cek. Karena saya pernah ngecek dengan tangan saya sendiri, dengan mata saya sendiri dan bolpen saya sendiri. Ada sebuah akad pembelian rumah dari bank syariah berwarna hijau. Kemudian saya baca satu-satu. Ini riba. Ini riba, ini riba. Minimal dari, ada 3 poin dari sekian banyak poin yang tertera di akad. Kalau antum diklaim ini syariah kok, kalau antum mau, maka antum minta dulu SP3-nya, baru nanti tak cek satu-satu. Kalau saya katakan ini riba, ini riba, ini riba, ralat dulu ke banknya. Enggak mau, berarti enggak boleh. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua yang sudah terkena syubhat puas? Dengan ilmu saya masih belum cukup dikarenakan saya juga baru hijrah. Oh ya, syubhat sebagian dai yang viral ya, di media sosial. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang sudah terkena syubhatnya? Jawabannya, apa syubhatnya? Apa jawabannya? Antum harus tahu dulu. Berarti kembali lagi modalnya berarti apa? Ilmu. Tidak ada orang bisa mendakwahi orang kalau enggak pakai ilmu. Ya, orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu, maka enggak bisa ngasih sesuatu itu. Antum kan mau meluruskan orang tua antum mendakwahi. Berarti kan mau ngasih ilmu tuh. Kalau enggak ada ilmunya, enggak akan bisa dikasih. Kalau cuma begini, Pak, enggak usahlah dengerin ustaz itu. Itu syubhat. Apa? Kenapa? Pokoknya syubhat. Ya kenapa? Ya pokoknya syubhat. Bisa kalian terima? Enggak akan bisa. Antum harus tahu dulu apa syubhatnya dan bagaimana cara membantahnya. Nah, saya contohkan misalnya syubhat ustaz yang disebut tadi. Misalnya syubhatnya adalah bid'ah itu boleh dikarenakan para sahabat saja berbuat bid'ah. Dibawakan dalil misalnya Bilal bin Rabah. Nabi SAW pernah suatu hari memanggil dia, wahai Bilal, tadi malam aku mimpi, kulihat aku masuk surga, sendalmu duluan di depanku, kau bikin apa? Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku berhadas, melainkan aku kemudian berwudu, lalu aku akan sholat semampuku, sebanyak yang Allah tetapkan untukku. Nah, Bilal aja berbuat sesuatu, ibadah, Nabi aja tanya sama dia ibadahnya apa. Berarti sahabat berbuat bid'ah. Berarti kalau bid'ah itu tidak apa-apa. Syubhat bukan? Ilmu bagi yang kena syubhat. Syubhat bagi yang ngerti ilmu. Bagaimana kalau orang berilmu menjawab? Ya akhi, selama Nabi SAW masih hidup, maka itu adalah zaman penetapan syariat. Mana yang ada di zaman Nabi SAW dan Nabi menetapkannya, maka itu bagian dari syariat, bukan bid'ah. Bid'ah itu ngada-ngada. Bid'ah itu enggak ada di syariat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada ajarannya. Lalu kita bikin-bikin baru. Itu namanya bid'ah. Apakah kemudian sholatnya Bilal yang kita sebut sekarang dengan sholat wudu itu merupakan bid'ah? Jawabannya enggak. Dikarenakan Nabi SAW tanya, setelah itu Nabi menetapkannya. Karena yang namanya sunnah itu apa? Perkataan, apalagi perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi kepada perbuatan sebagian sahabat. Kalau ada ketetapan Nabi dan Nabinya masih hidup, maka itu namanya bagian dari sunnah, bukan bid'ah. Bid'ah itu ngada-ngada, ngarang sendiri, gak ada dalil, gak ada ketetapan dari Nabi. Hello, kemana aja? Ya, gak belajar sunnah. Ya. Nah, ini diantara contoh syubhatnya. Ya. Saya pribadi, bila saya kepengen ngajar, terus terang aja, bila saya kepengen mengajar mulai mana salaf, ada sebuah penyimpangan disebutkan, saya kan butuh contoh tuh. Nah, cara contoh paling gampang, mencari contoh paling gampang adalah, saya gak usah mikir, saya buka YouTube, ketik nama ustaz tersebut, insya Allah dapat. Minimal dari 5 video, ada 1 yang saya dapat. Gampang, karena memang banyak syubhatnya. Ya. Seperti contoh yang sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Dari mana dapat kayak gitu? Itu bukan hadis. Kalaupun ada sebagian ulama yang berijtihad demikian, maka ijtihad mereka, tetapi menyelisih dalil. Dan setiap ada ijtihad ulama, kalau menyelisih dalil, maka ijtihad tersebut salah. Tidak bisa dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersikap sombong. Ya. Menjelaskan penyimpangan kepada orang sombong bukan dengan menyombongkan diri di hadapannya, tetapi justru tawadhu, merendahkan diri, bukan dengan cara menyombongkan balik. Ya. Allahu a'lam. Saya balik jawab lagi, cara mendakwahi ustaz yang orang tua yang atau keluarga yang kena syubhat adalah cari ilmunya. Pada bab apa? Bagaimana cara membantahnya? Ya. Contoh yang lain, misalnya kalau ada syubhat, bid'ah itu memang ada dua, ada yang mungkaroh, ada yang hasanah. Ada bid'ah yang baik, ada yang buruk. Yang gak boleh oleh Nabi itu adalah bid'ah yang buruk. Kalau yang baik, boleh. Gimana? Ini jawabnya gimana? Gak apa-apa. Bid'ah yang baik itu gak apa-apa. Apa dalilnya? Dalilnya, mau tak kasih dalil? Dalilnya adalah perkataan Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab melihat ada orang berpecah-pecah di dalam sholat taraweh, terus digabungkan satu shof, satu barisan, satu kelompok, imamnya cuma satu, yaitu Tamim Ad-Dari dan siapa? Ubay bin Ka'ab. Dengan Ubay bin Ka'ab. Terus apa katanya Umar bin Khattab setelah melihat persatuan jamaah ini? Ni'matul bid'ati hadhi. Nah, inilah bid'ah yang baik. Sebaik-baik bid'ah ini. Kata siapa? Umar. Berarti ada bid'ah yang baik. Ayo. Bagi antum yang tidak mengerti ilmunya, ilmu. Masya Allah, berilmu. Ternyata ada bid'ah yang baik. Ada dalilnya lagi, saya baru tahu sekarang. Bagi orang yang berilmu, syubhat. Yang membantahnya, gampang. Kecil. Gimana cara jawabnya? Dan syubhat seperti ini banyak. Ya. Ada banyak, dan kalau kita kurang ilmu, kita kadang antum nonton, antum bukan akan bid'ah, dasar syubhat, syubhat. Tapi oh gitukah? Bolehkah mengambil buku tahlilan yang ada di masjid tanpa izin dengan maksud untuk mengurangi bid'ah? Misalnya yang ada fotonya di belakang kan, Nyonya Sumeni, ya kan? Di belakangnya ada fotonya. Mohon dibacakan nanti dapat pahala buat mereka. Kalau mau diambil tidak apa-apa. Nanti kalau sudah diambil dia pakai, dibaca. Jawabannya kalau antum mengambil maka dibakar. Kenapa dibakar? Khawatirnya di dalamnya ada lafaz-lafaz Allah, ada ayat-ayat. Kenapa kok dibakar? Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu ketika mereka mengumpulkan Al-Quran. Sudah dikumpulkan Al-Quran, sudah jadi satu, maka semua Al-Quran yang ada di pelepah kurma, yang ada di kulit-kulit, semuanya dibakar untuk menghilangkan perbedaan. Maka dalam rangka memuliakan nama Allah, bila seandainya ada yang khawatir terhinakan, caranya adalah dibakar. Misal antum ketemu di jalanan, ada kertas robekan Al-Quran. Antum tahu ini mushaf Al-Quran, terobek. Mau diapakan ya? Mau cari pasangannya kan enggak ada. Qurannya enggak tahu yang mana, ini robek dari mana, selembar doang. Maka cara memuliakannya adalah bukan dibuang tempat sampah. Maka itu malah menghinakannya. Tapi dibakar hingga hilang zatnya. Paham ini? Apa hukum memberi nama dengan nama malaikat? Hukumnya adalah sekedar boleh dan bukan sunnah. Sekedar mubah, bukan sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Antum bisa cari di kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dan ini termasuk yang saya pernah tanyakan dengan pertanyaan yang sama persis kepada guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syatsiri, pengajar Masjidil Haram di bulan Ramadan. Saya tanya kepada beliau, "Syekh, kan sunnah menamakan anak dengan nama malaikat?" Syekh langsung bilang, enggak sunnah. Mubah. Oh ya, mubah. Nah, kemudian saya ralat pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya waktu itu adalah, apa hukumnya menamakan anak dengan nama Malakul Maut? Malaikat kematian. Ya. Maka sekedar mubah. Tapi jangan antum namakan dia dengan nama Maut. Ya, atau Israil. Tapi boleh antum menamakan misalnya Jibril atau dengan nama lain Jibrin atau Ridwan. Tapi jangan namakan dia dengan nama yang enggak ada dalilnya. Dan sekedar mubah saja. Bolehkah Ustaz jika saya melebihkan bayar utang ke orang tua saya karena saya lupa berapa besarnya? Saya yakin hutang saya tidak sampai 1 juta. Tapi saya bayar ke orang tua, bikin 2 juta. Niatnya buat sedekah ke orang tua. Enggak apa-apa, boleh. Yang penting tidak ada perjanjian. Kalau pakai perjanjian, maka sekalipun kepada orang tua, tetap riba. Mak, pinjam uang nama. Buat apa sih? Buat kredit motor, mak. Boleh, tapi kau kembalikan berapa? Kau pinjam berapa? 10. Kembalikan aku 20 ya. Enggak apa-apa. Sama mama aja hitung-hitung. Enggak usah hitung-hitung. Ya sudah. Maka ini tetap riba. Meskipun orang tua. Bapak saya seorang mu'allaf. Sebagian keluarga saya Nasrani, sebagian lagi pendeta. Setiap lebaran mereka kunjungi kami. Bagaimana sikap kami, bagaimana sikap saya ke mereka? Terlebih perubahan saya dan saudari yang bercadar. Jawabannya, jangan dilarang dia datang. Lebaran, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, om pendeta. Gak boleh masuk. Ini hari lebaran. Jangan dilarang, biarkan dia datang. Tapi nanti kalau dia Natalan, kita jangan datang. Anu Ustaz disindir-sindir, kamu tuh pelit betul. Kita kalau lebaran datang ke tempatmu, kamu kalau Natalan gak ke tempatku. Gimana jawabnya? Hah? Itu bapak saya sebelah rumah dulu di PT R1, sini Kristen, situ Buddha. Nah, yang belakang yang Islam, itu pun gak bisa tetap muka. Suatu hari lagi nyiangin apa? Rumput-rumput, om di sebelah. Pas saat, kenapa sih kalau lebaran kita ke rumahnya, kalau Natalan gak mau kesini? Ayolah silaturahim. Apa kata bapak? Oh, iya pak, ya, insya Allah, ya. Saya tanya, bapak dibilang apa? Ya katanya kalau lebaran ke rumahnya, kalau kesini, kalau Natalan gak kesitu. Bapak bilang apa? Ya bapak bilang aja, ya, insya Allah. Salah, bilang kita kalau muamalah, kalau hubungan baik bertetangga itu tetap pak. Tapi kalau dalam agama kami ada yang namanya lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau soal agama, enggak. Tapi kalau soal hari-hari, boleh. Kalau bapak mau kesini, lebaran kami enggak melarang. Adapun di dalam agama kami, untuk kesana, itu karena masalah agama, dilarang. Geto. Bilang saja. Dan insya Allah kalau tegas-tegas begitu, enggak akan diajak lagi. Tapi kalau cuma ya insya Allah basa-basi begitu, nanti pas hari lebaran, ayo pak sini, katanya insya Allah. Kan gitu. Sebagaimana kalau di keluarga ada tahlilan, yasinan, sekali antum datang, besok-besok ada lagi, antum diajak lagi. Maka kalau enggak mau bilang enggak. Oh iya Pak, enggak, saya enggak ikut acara begitu. Bilang saja. Kalau enggak nanti didatangi lagi, diajak lagi. Oh lo, waktu itu mau, sekarang enggak mau, munafik. Mana? Saya semalam bertemu dengan teman. Dia mengaku sudah ikut berbagai kajian. Nah ini kayak sampah. Dikarenakan ikut berbagai kajian itu sunnah iya, bid'ah iya, ilmu iya, syubhat masuk juga. Mengikut berbagai kajian seperti Salafi, LDI, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Kasihan. Dia bukan dapat ilmu. Saya juga punya keluarga, sampai sekarang kerja di bank. Dulu pernah kita bilang, kenapa sih kau kerja di bank? Dia bilang, saya ini sudah ikut kajian Salaf iya, NU iya, PKS iya, Hizbut Tahrir iya, semua saya kerja, saya ikuti. Ya. Terus apa hubungannya? Riba adalah riba, haram adalah haram. Ya. Gak ada hubungannya kamu kerja mau ikut kajian ke sana kemari, gak ada hubungannya. Malah ketika kamu mengatakan saya dulu ikut kajian Salaf kok sekarang enggak, itu menunjukkan bahwa imma ilmu memang gak masuk, imma antum ikut hawa nafsu. Dikarenakan orang kalau ikut betul-betul mau menjaga fitrahnya, dia ikut yang berilmu atau mengikuti sebuah ilmu, dia akan tahu bahwa jalan al-sunnah satu-satunya jalan yang tidak ada pilihan setelah itu. Bukan oh bisa kesini, bisa kesini. Bila orang betul-betul menjaga fitrahnya, saya katakan ya, kalau ada orang pribadi muslim gak ikut partai, gak ikut ormas, gak ikut masjid-masjid tertentu, gak ikut, pokoknya fitrah, lalu dihadapkan ke sebuah ilmu atau syubhat, saya yakin dia akan, kalau dia ikuti fitrah, dia akan tahu bahwa jalan as-sunnah bukan pilihan, bukan pilihan kesana kemari, tapi inilah jalan mereka. Ya. Dia ikut kajian salaf 2 tahun menjelaskan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia jelaskan kalau salaf juga bukan golongan yang sepenuhnya benar. Nah ini berarti gak paham. Karena salaf itu bukan golongan, salaf itu metodologi. Manhaj itu artinya apa? Bukan golongan toh, bukan ormas. Beda, gak ada ART, gak ada struktur organisasi. Coba antum lihat, sebutkan ketua salaf se-Indonesia. Mana? Coba, mana? Gak ada. Karena dia adalah bukan organisasi, dia enggak ada DPP, DPC, enggak pakai begitu. Manhaj salaf itu adalah metodologi, cara memahami dalil. Kalau kemudian dikatakan salaf itu bukan golongan, memang bukan golongan yang penuh sepenuhnya benar, berarti orang ini tidak paham bahwa manhaj salaf itu metodologi dan bukan golongan. Ya. Apalagi kalau misalnya nanti saya belum baca semuanya. Saya malas bacanya. Karena paling nanti ya gitu aja intinya. Apalagi kalau nanti dikatakan sehingga kelompokmu jangan merasa paling benar. Kita kata ini bukan kelompok, kelompokmu itu yang merasa paling benar. Loh, merasa benar itu harus. Orang bilang, orang sesat aja gak mau dibilang salah kok, ya kan? Gak ada orang bilang gini, saya itu memang sesat sih. Gak ada orang bilang gitu. Dia juga, di atas kesesatannya dia merasa benar. Ya atau tidak? Adalah aneh kalau ada orang bilang gitu. Dan saya yakin akan khutbah Jumat akan bubar bila ada khotib mengatakan demikian khutbah pada hari ini, dan saya tidak yakin betul apakah saya benar. Saya jamin pasti bubar. Orang akan bilang, ya Allah, dari tadi kira-kira ini betul, ternyata dia sendiri gak yakin. Emang kelompokmu itu yang merasa paling surga sendiri, mengkafirin surga. Kita jawab, itu jawab gini, sebutkan satu aja ustadz bermanhaj salaf yang mengatakan kita pasti masuk surga. Satu aja namanya yang pernah bilang kita pasti surga. Siapa yang ikut kajian salaf pasti surga. Coba sebutkan satu aja namanya. Kalau ada kasih tahu saya, saya telepon ustadznya. Karena kita tidak pernah mengatakan diri kita pasti masuk surga. Kita mengikuti manhaj salaf karena inilah manhaj para sahabat Nabi yang Allah pastikan mereka masuk surga. Kita pengen kayak mereka. Pengen kayak mereka. Ini usaha untuk bisa masuk surga. Adapun pasti masuk surga atau enggak, enggak yakin. Gak yakin maksudnya gak bisa memastikan. Kita berharap iya, tapi memastikan diri enggak. Kita tidak pernah tahu apa kita ini betul-betul ikhlas atau tidak. Bahkan mengatakan begini, dalam manhaj salaf mengatakan begini, saya ikhlas. Itu aja itu namanya gak ikhlas kok. Enggak, saya enggak sombong. Siapa bilang saya sombong? Itu sombong. Nah, seringkali saya dapati sebagian penceramah membedah hadis secara kontekstual dan akhirnya sifat hadis jadi tidak wajib. Seperti masalah jenggot dan isbat. Bagaimana menyikapinya? Saya katakan, sikapinya adalah dengan cara antum jangan mendengarkan kecuali yang memang sudah antum yakin bahwa dia tidak akan menyebutkan sesuatu yang sifatnya syubhat. Ya. Enggak usah sikapi ustaznya, antum dulu. Antum kok, antum sudah berilmu atau tidak? Belum Ustaz, baru ngaji. Berapa lama? Baru 2 bulan ini. Kalau gitu, karena antum baru ngaji, maka saring-saring dari mana antum ambil ilmu? Yang antum sudah tahu banyak syubhatnya, tinggalkan. Jangan mencari ilmu di sana. Karena saya khawatir antum bukan hanya mendapatkan ilmu tapi malah dapat syubhat tapi antum tidak sadar akan hal itu. Ya. Beda kalau antum kalau ustaz mendengarkan dalam rangka untuk mengetahui oh ini nih fatwa yang sesat. Misalnya dari ustaz yang disebutkan, ustaz syubhat. Maaf, bukan ustaz syubhat. Ustaz yang membawa syubhat. Dia bilang Syekh Al-Albani saja membolehkan membunuh diri. Sebagian ustaz ada yang menyimak dulu untuk mengetahui di mana letak syubhat dari videonya itu. Baru kemudian membahasnya. Bila dari kalangan dai mungkin saja. Tapi dari kalangan orang awam maka tinggalkan. Kata Imam Ibnu Sirin, "Unzur inna hadzal 'ilma din, fanzuru 'amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian. Maka hati-hati, lihat-lihat dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Ada ustaz yang juga menebarkan syubhat, dia bilang begini. Orang-orang di zaman ini, kalau bukan ustaznya enggak mau dia. Saya pernah itu ngisi pengajian, saya berdiri langsung bubar. Kita katakan satu. Orang bubar kenapa? Dikarenakan orang mau menjaga diri. Dan itu haknya mereka. Apakah setiap orang yang naik terus harus duduk? Enggak, kecuali Jumatan. Ya. Tapi dalam pengajian orang berhak untuk memilih. Dan enggak masalah, antum jangan sakit hati. Antum jadi dai jangan baper. Saya pun sama. Saya ngisi pengajian ke hari 2. Di sana tempatnya orang berbuat bid'ah. Saya datang yang duduk paling waktu zaman dulu mungkin 8. Yang lainnya bubar di luar duduk di teras ngerokok-ngerokok. Apakah saya sakit hati? Enggak. Apakah saya pernah bilang gini? Dasar orang-orang kalau bukan ustaznya enggak mau. Karena saya tahu mereka mau jaga diri dari sunnah. Mereka takut dengar sunnah. Mereka takut tahu bahwa mereka itu berbuat bid'ah. Dan mereka akan sakit hati kalau amalan bid'ahnya dikritisi. Tapi saya enggak pernah baper. Kalau enggak mau dengar ya enggak apa-apa. Itu hak kalian kok. Paham ini? Yang kedua, kenapa kok orang tinggalkan majelis Anda? Jawabannya, Anda introspeksi. Kenapa kok orang meninggalkan majelis Anda? Saya tahu satu. Siapa tahu Anda enggak qualify. Misalnya orang tahu bahwa Anda dai tua tapi Anda enggak bisa bahasa Arab. Wajar aja kalau Anda meninggalkan, enggak masalah. Itu tidak. Saya pernah ngisi di Masjid Istiqomah dulu. Tapi sekarang sebagian orang memblacklist. Saya tahu kenapa? Karena suatu hari saya mengatakan menjadi dai kualifikasi nomor satu paling dasar bahasa Arab. Dan di sana banyak dai yang enggak bisa bahasa Arab. Di dalam rapat saya ketahui diberitahukan oleh orang dalam bahwa antum sudah enggak bisa ngisi di Istiqomah dikarenakan antum pernah ngomong begitu sih. Saya tanya, apakah salah? Seorang dai punya kualifikasi nomor satu paling dasar adalah bahasa Arab. Apakah salah? Karena yang didakwahi berbahasa Arab, ya atau tidak? Al-Quran menjadi bahan dakwahnya. Al-Quran, hadis. Ini emang bahasa apa? Bahasa Arab. Kita tidak akan bisa memahami dengan benar kecuali dengan pemahaman bahasa Arab. Dan sebagian dari istiqomah pernah ketemu langsung ustaz tua di sana. Memang sih dek, saya ini gak bisa bahasa Arab. Di mana saya bisa belajar bahasa Arab? Saya tunjukkan. Di sana kan ada Ustaz Nadif. Waktu itu Ustaz Nadif masih ngajar di sana. Ikut aja kajiannya. Itu ngajar bahasa Arab. Jadi Ustaz Nadif ngajar beberapa dai di istiqomah yang gak bisa bahasa Arab. Kenapa Ustaz Nadif bilang gini? Saya pak, mana saya salaf. Langsung diberhenti kan? Ustaz Nadif cerita tuh yang antum sih. keganjenan ngomong begitu. Harusnya harus ngomong. Karena orang kalau seperti itu sensitif. Orang itu kan punya jubah-jubah partai, jubah ormas. Kalau dikatakan seperti ini gak suka. Harusnya ngajar-ngajar aja, semoga mereka pintar. Jadi nanti mereka jadi dai yang punya kualifikasi juga. Ya, tapi kalau begitu kan enggak usah sudah. Gitu. Mending bodoh daripada ikut salaf. Itu tidak. Ya, kan? Maka saya bilang tadi lari ke mana tadi? Kita kok introspeksi. Kita ini kenapa sih kalau kajian kita itu ditinggalkan orang? Jangan nyalin orang. Dosor kalau bukan ustadznya enggak mau ngisi. Sekarang tanya, kenapa kalau kita ngisi kok orang enggak mau ikut? Siapa tahu antum enggak bisa bahasa Arab kali, jadi antum enggak diikuti orang. Karena orang tahu bahwa kualifikasi jadi dai itu harus bahasa Arab. Antum mau nonton kali? Kemana-mana ngomongnya khilafah. Masalah apa? Khilafah. Ini khilafah. Ngisi ke sana khilafah. Khutbah Jumat khilafah. Khutbah Id khilafah. Ada kan di Masjid Assalamuika? Iya Pak ya. Hah? Masjid Assalamuika khutbah Id beberapa tahun lalu ustadznya dijemput paksa suruh turun dari mimbar. Antum enggak tahu ya? Takas tahu nih. Pelaksana Id beberapa tahun, entah tahun kemarin entah 2 tahun lalu. Ya. Ustadznya diturunkan paksa dari mimbar. Kenapa? Jelek-jelekan pemerintah. Ya. Yang saya tahu pasti itu yang nanti ujungnya khilafah. Maka kalau seandainya mau berhenti itu banjir di Jakarta, khilafah. Emang banjir itu tahu dapat dari mana? Emang sistem pemerintahan. Kalau mau selesai banjir di Jakarta, khilafah. Kalau BBM mau turun, khilafah. Kalau seandainya mau ahok di penjara, khilafah. Kalau khilafah, khilafah terus. Jadi orang bete dengarnya. Khilafah lagi. Khilafah lagi. Khilafah terus. Akhirnya orang bosan karena enggak ada materi yang berkembang. Coba antum ikut kajian salaf. Ustaz ini ngomong akidah, ustaz ini ngomong muamalah, ustaz ini ngomong hadis, itu ngomong akhlak. Ada variasi-variasi ilmu yang antum juga enggak dipaksa suruh menyimani. Antum mau ikut-ikut silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, mau tauhid silakan, syirik silakan, toh sudah besar. Sudah baligh toh, sudah mimpi basah. Antum nanti di hari kiamat tanggung jawab sendiri-sendiri. Begitu kan? Gitu. Ini riba, ini enggak riba, ini halal, ini haram. Diberitahukan dengan dalil, dengan runtutan-runtutan dan ilmu, dengan metodologi-metodologi, dengan kaidah-kaidah, dengan usul. Sehingga orang mau ngikut. Kalau kita terus ditinggalkan ya, kita perlu introspeksi juga kenapa kita enggak diikuti orang. Jangan yang disalahkan madu'unya. Ya. Ustaz, bagaimana keluar dari riba KPR? Caranya keluar dari riba KPR, caranya lunasi. Lunasinya gimana? Antum sudah terlanjur KPR. Bagaimana cara keluarnya lunasi? Bagaimana cara lunasinya? Satu, lunasi pakai duit cash. Nih, bawa langsung. Saya cashkan. Jadi saya tutup utang-utang saya. Gak ada ustaz. Kalau gitu pinjam dana ke keluarga yang gak pakai riba. Siapa tahu ada yang kaya raya. Gak ada ustaz, malah keluarga ngutang saya semua. Ya udah, antum punya aset apa? Motor. Ada ustaz, tapi gak cukup. Mobil. Gak cukup juga ustaz, meskipun jual mobil. Rumah-rumahnya. Rumahnya satu-satunya ustaz. Gak apa-apa, jual rumahnya. Kalau ada hasilnya, tutupi ke bank, lunas. Sisanya, antum beli rumah yang lainnya, meskipun lebih kecil. Gak apa-apa kan? Bisa sih. Atau antum tetap hidup? Tetap bisa hidup sih. Ya udah, jual aja. Sayang ustaz, ya udah mati aja. Antum libur kan hari ini? Kalau ada yang mau duluan enggak apa-apa. Tapi saya mungkin 5 menit lagi sampai jam 7 baru selesai. Islam mengajarkan profesionalisme dalam ibadah dan bekerja sehari-hari. Bagaimana mencontohkan kepada sahabat-sahabat tentang profesionalisme tersebut? Begini, saya contohkan. Saya pernah ketemu ikhwan, dia kerja jadi PNS. Terus saya tanya, kok hari kerja gini antum kok pergi ikut daurah? Oh iya Ustaz, soalnya saya di kantor itu memang sudah dianggap beda. Jadi kata bos saya, gak apa-apa, kamu memang beda. Maksudnya, ya saya gini, saya itu berjenggot, saya itu PNS, tapi saya celananya enggak isbal, jadi saya ke masjid gitu. Jadi, oh jadi karena itu terus antum dianggap beda, jadi jam kerja antum boleh ikut doroh. Iya Ustaz, saya bilang salah antum. Harusnya ketika antum berjenggot, antum juga isbal, antum ke masjid, justru antum harusnya menjadi contoh bagi yang lain bahwa jam kerja antum kerja, bukan jam kerja malah pergi. Beda di situ malah jadinya image buruk. Biar aja dia beda, image buruk atau enggak? Memang orang-orang berjenggot tuh nggak ada yang disiplin, sombong. Memang orang yang kayak gitu tuh bagi dia pemerintah itu tohut. Jadinya kayak gitu nanti. Harusnya kalau di tempat antum beda, dalam artian antum sunnah, ikuti sunnah, antum harus jadi percontohan. Jangan jadi contoh buruk malah. Ya. Saya katakan, saya mungkin bukan contoh ideal di kantor dulu, tapi saya katakan di kantor, orang-orang di kantor kepada saya dulu, nggak tahu ya perasaan mereka seperti apa, tapi saya pernah beri contoh, diberi uang. Saya bilang ini suap. Ambil kembali, kalau tidak Bapak tidak ambil kembali. Ambil, kalau enggak nanti kalau ada proyek lagi Bapak seduluan saya coret. Yang lain yang sebelah-sebelah saya ngembalin juga duitnya. Kenapa? Karena dengar saya bilang itu suap. Begitu. Kita jadi contoh. Bukan kita nonton menjenggot. Oh ikhlas kah Pak? Ikhlas. Alhamdulillah ikhlas. Gak bisa kayak gitu. Bahkan saya katakan saya keluar dari PNS kenapa? Saya khawatir saya tidak profesional. Saya khawatir tidak profesional. Karena saya sering mau khutbah Jumat, tapi kan check clock hari Jumat kan jam 11:30 baru bisa fingerprint. Kalau 11:30 saya baru keluar. Kalau khutbahnya misalnya di agak jauh misalnya 11:30 baru mau pulang, baru mau mandi, baru mau ganti baju, nanti buru-buru. Saya bilang daripada saya tidak profesional, maka saya mendingan gentleman. Kalau enggak sanggup keluar aja. Saya sebutkan itu kepada salah satu ustadz senior di Masjid Istiqomah yang juga PNS. Saya bilang saya sering lihat di Istiqomah hari Selasa ustadz ngisi pakai baju safari PNS. Itu salah Pak. Kalau Anda nggak siap jadi PNS, Anda berhenti aja. Masa iya Anda jam kerja, Anda kan diberi amanah. Jam kerja harus ada di kantor, harusnya ngerjain urusan di kantor. Anda pakai baju dinas pergi ke Istiqomah ngisi pengajian. Itu enggak benar seperti itu. Ya, atau jam 11 sudah pamit duluan buat khutbah Jumat karena Anda PNS. Enggak, itu enggak benar. Itu makan uang haram. Ya, makan uang haram. Oh, tapi kan saya izin sama bosnya. Bagaimana kalau bosnya ustaz juga? Apakah dia mengizinkan dirinya sendiri? Ya. Enggak ada yang seperti itu. Anda enggak profesional. Bila jam kerja mentang-mentang ada PNS bisa keluar ke sana kemari, jam kerja jamnya harusnya Anda di kantor ngurusin urusan kantor, Anda pergi berdakwah. Salah itu. Yang harusnya adalah kalau Anda memang betul-betul dai, Anda contohkan ke seluruh orang yang ada di kantor bahwa Anda disiplin, Anda dai, panutan umat. Bukan keluar-keluar. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'a hujan. Berarti insya Allah sampai jam 9 bisa. Satu lagi deh. Ketika membaca Al-Quran masih di pertengahan ayat, ternyata sudah iqamah dan langsung sholat saat jeda tarawih. Oh ya, antum di antara dua rakaat kadang baca Quran, terus tengah-tengah ayat tiba-tiba mulai sholat tarawihnya lagi. Apa yang dilakukan? Berhenti baca atau lanjutkan ayat sampai selesai? Ayatnya panjang. Kalau antum punya speed yang bagus, ya Anda selesaikan. Mungkin panjang itu mungkin dua baris saja. Ya, anggaplah dua baris. Antum selesaikan, karena speed antum bagus. Tapi kalau memang antum speednya lambat, misalnya baru mengeja, takutnya lambat orang sudah takbir, antum masih baca Quran, maka sebaiknya tinggalkan saja. Ada banyak pertanyaan yang pertanyaan ini tidak bisa saya jawab di sembarang orang. Seperti pertanyaan apa itu sururiyah, apa itu dana iyaturos, siapa itu Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ini hanya kepada yang sudah lama belajar yang saya bisa ajak bicara masalah ini. Tidak semua orang saya bisa ajak bicara. Bolehkah dalam jual beli online menjual barang punya orang yang barang itu tidak ada tempatnya sendiri? Jawabannya boleh, bila antum berakad dengan si pemilik barang yang asli sebagai penyalur atau agen atau wakil. Misal, antum punya toko online, anggaplah ya, di Shopee kah, Shopee kah, atau Bukalapak kah, atau apa. Antum punya toko antum sendiri, ada antum punya jualan. Sebenarnya antum bukan pemilik barang, tapi antum cuma agen. Nanti kalau ada yang klik toko antum, klik di online, ada yang pesan, baru antum ambilkan barangnya. Bolehkah? Jawabannya boleh. Tapi antum dengan pemilik barang yang asli harus punya akad bahwa antum agen atau antum wakil. Meskipun cuma lisan tanpa tulisan gak apa-apa. Yang penting ada akad sebagai agen. Ustaz, saya gak punya akad agen, tapi saya tetap mau begitu. Maka tidak mengapa, tapi antum beritahu kepada yang membeli dari antum bahwa antum itu sebenarnya tidak punya barang, tetapi sekedar penjual online yang nanti kalau ada pesanan baru antum cari. Kemudian kalau antum memang tidak punya akad agen, berarti imma antum beli dulu dengan uang antum, antum punya uang modal, beli dulu baru kirim, atau antum minta dulu duitnya mereka semuanya, setelah itu baru antum belikan. Nggak boleh DP dulu baru antum juga pakai duit antum ke sana, karena itu namanya riba, dan antum berjualan tanpa memiliki barang yang modelnya dilarang. Ulang ya, antum nggak punya barang, cuman punya toko, boleh bila antum agen atau antum wakil, meskipun cuma sekedar omong-omongan biasa. Kalau antum bukan wakil, maka nanti pas ada pesanan antum beli dulu pakai duit antum sendiri. Jadi antum punya modal, baru antum jual ke orang lain, meskipun antum naikkan harganya. Bila antum nggak bisa begitu, nggak punya modal, maka minta duitnya dia dulu semuanya. Minta dulu semuanya dan nggak boleh DP. Dalam kasus antum tak punya barang, antum tak punya modal, nggak boleh sekedar DP. Antum minta semuanya dengan akad salam namanya. Sudah antum terima duitnya, antum belikan, baru antum kirim. Bisa dipahami? Kalau nggak paham juga, berarti antum perlu praktek dulu bagaimana teknis berjualannya, baru antum konsultasi. Bacaan apa yang sesuai sunnah bila sudah membaca Quran? Jawabannya nggak ada bacaan apa-apa. Hatta walau shadaqal fulan. Dan shadaqallahul azim itu memang tidak ada dari zaman Nabi SAW, tidak ada ajaran sunnah. Nabi SAW waktu dibacakan Al-Quran oleh Abu Musa Al-Ash'ari, maka beliau cuma mengatakan hasbuk, cukup. Tidak ada shadaqallahul azim. Tetapi sebagian ulama kita memfatwakan bolehnya membaca shadaqallahul azim bila tidak rutinitas, sekedar selang-seling, kadang baca, kadang tidak, atau karena ada kebutuhan untuk membacanya. Misal, saya dulu waktu PNS ikut MTQ PNS, makanya saya dapat hadiah umroh gratis. Hadiah dari menang juara 1 tahfiz Quran tingkat PNS. Waktu itu setelah selesai, saya tahu setelah selesai membaca, terus bel tet tet tet 3 kali panjang, itu menunjukkan selesai. Maksudnya saya sudah selesai membaca. Berarti harus membaca shadaqallahul azim. Kalau enggak baca tet tet tet pergi, enggak jadi menang nanti. Enggak jadi umroh. Padahal saya tahu saya peserta terakhir nomor 1 sampai yang kesekian semuanya kena bel tet salah gitu. Tet salah. Tet salah. Cuman saya yang enggak kena. Yang enggak kena bel. Ya. Saya yakin kalau sudah shadaqallahul azim, insyaallah saya yakin banget menang. Dan itu bukan ramalan. Bukan syirik ya. Ini syirik lagi. Karena yang lain semua kena bel, saya tidak. Maka dipastikan ini pasti yang juara satu. Tapi saya butuh untuk mengucapkan shadaqallahul azim supaya menang. Kalau enggak nanti enggak menang. Enggak jadi umroh. Apa hukumnya bermuamalah dengan orang kafir? Jawabannya, muamalah dengan orang kafir pada yang sifatnya halal, halal. Pada yang sifatnya haram, jangankan ke orang kafir, ke muslim aja haram. Misalnya jual beli AC, minta dipasangkan di gereja. Nah, ini yang haram. Kalau yang haram dengan orang muslim saja, haram. Contoh yang antum boleh, misalnya beli AC-nya tok. Ada kan di MT Haryono itu, toko Jakarta atau Surabaya? Hah? Yang punya kan Cina-Cina. Nah, mereka orang kafir. Beli AC ke mereka boleh kan? Boleh. Ya. Minta dipasangkan ke masjid boleh enggak, Ustaz? Boleh. Kok kita kalau masangkan di gereja enggak boleh? Enggak adil dong. Jawabannya karena syariat melarang untuk menolong agama orang lain. Sebelum hijrah saya memiliki jimat dan ilmu perempuan. Masya Allah, saya berdoa dengan ilmu perempuan. Memiliki jimat dan ilmu perempuan. Apakah saya harus diruqyah? Jawabannya, antumnya enggak harus diruqyah. Tapi jimatnya dibakar. Jimat antum apa? Anggaplah pena misalnya. Jimatnya dibakar. Ketika membakarnya sambil mengucap, sambil membaca kul kul kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebagaimana Nabi SAW beliau disantet, kemudian malaikat memberitahukan dalam mimpi beliau bahwa buhul-buhulnya ada di sumur salah satu penduduk orang Yahudi. Maka Ali bin Abi Thalib diutus ke sana, masuk ke dalam sumur, mengambil buhulnya. Waktu dibuka, rupanya dibukaan itu bungkusnya adalah pelepah kurma. Di dalamnya ada helayan-helayan rambut Nabi dengan patahan sisirnya. Kemudian satu buhul ini dibakar sambil mengucapkan, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau antum punya jimat, bakar seperti itu. Kalau antum mau diruqyah, maka tidak masalah. Dengan cara, jangan minta diruqyah oleh seorang ustaz, antum ruqyah diri antum sendiri. Rajin-rajin baca Quran, zikir pagi, zikir petang, semoga pengaruh sihir dari tubuh antum hilang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.